إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Nikmat demi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang saat ini kita semua merasakannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dan berbagai amalan solih di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar walillahilham. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa memiliki tekad untuk melanjutkan kebaikan yang selama ini dia kerjakan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul amali ilallahi adwamuhu wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara rutinitas, secara berkesinambungan, meskipun amalan tadi sedikit. Janganlah kita menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Namun setelah Ramadan ini lewat, kemudian kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertahankan kebaikan yang selama ini kita kerjakan. Semoga kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang mulia, dengan syariat yang penuh rahmah, kasih sayang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Kasih sayang syariat ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, bahkan binatang pun mendapatkan belas kasihan dari syariat ini. Datang seekor unta yang kurus kering meneteskan air mata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa pemilik unta ini? Lalu datanglah seorang pemuda Ansar seraya mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Rasul, sesungguhnya unta ini mengeluh bahwa kamu telah mempekerjakan unta ini dengan kerja yang keras, namun kamu tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau kamu mau biarkan unta ini, enggak usah kamu pekerjakan. Orang Ansar tadi mengatakan, wahai Rasulullah, ini unta adalah alat untuk kami bekerja mencari penghasilan. Kata Rasulullah, jika kamu memang akan mempekerjakannya, berikanlah haknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sesungguhnya, mengenal indahnya Islam adalah salah satu hal yang dituntut oleh setiap muslim. Dengan seorang mengenal indahnya Islam, setidaknya akan ada tiga faedah yang bisa diambil. Yang pertama, jika dia seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, dengan dia mengenal indahnya Islam, maka dia semakin kuat pegangannya dengan Islam. Dan jika dia seorang muslim yang masih jauh dari agama Allah, dengan dia mengenal indahnya Islam, maka dia akan kembali pada rel agama. Adapun bagi non-muslim, bagi orang-orang yang di luar dari kaum muslimin, dengan mengenal indahnya Islam, maka setidaknya ada beberapa faedah yang akan bisa diambil. Di antaranya, ada kalanya mereka masuk dalam Islam ini setelah mengetahui indahnya Islam. Andai kata mereka belum mendapat hidayah, setidaknya mereka tidak akan memberikan penilaian miring terhadap Islam dan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sesungguhnya, di antara perkara yang sangat menyedihkan, peristiwa yang menggemparkan negeri ini, terutama menggoncang kaum muslimin, adalah peristiwa teror sebelum datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Mereka tidaklah menghormati penguasa kaum muslimin. Mereka tidak menghormati akan datangnya bulan yang mulia ini. Mereka tidak menghormati nyawa-nyawa manusia. Beberapa teror di negeri ini terjadi menjelang puasa kemarin. Yang itu semua ma'asyiral muslimin, mereka melakukannya atas nama agama. Mereka melakukannya dalam keadaan mereka meyakini mendapatkan pahala. Bahkan mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri meyakini dengan melakukan aksi bom bunuh diri bahwa mereka akan cepat masuk dalam surga. Apakah benar keyakinan mereka? 100% keyakinan mereka sangat batin. Bertentangan dengan norma-norma Islam, bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan negeri yang alhamdulillah kita hidup padanya. Dengan berbagai kekurangan yang ada, namun kita merasakan kenyamanan, diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah, diberi kemudahan untuk kita mencari ma'isyah, penghasilan yang halal. Jaga nikmat ini dengan baik, jangan kemudian diusik dan dikotori. Apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang jahat, dari aksi teror, melakukan peledakan di berbagai tempat, penusukan, pembunuhan, ini semua bukan dari jihad. Karena apa? Jihad yang syar'i haruslah di bawah komando penguasa. Haruslah di bawah pimpinan bendera penguasa yang hak. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, wal jihadu madin ma'ulil amri ila yaumil qiyamah. Yang namanya jihad itu senantiasa terlaksana di bawah bendera atau di bawah komando penguasa. Apa yang mereka lakukan bukan jihad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang berperang agar dia mendapatkan harta rampasan perang. Ada seorang berperang agar dia Dijuluki orang yang memberani. Ada orang yang berperang karena tersulut oleh fanatik. Mana itu semua wahai Rasulullah yang dinamakan jihad fi sabilillah? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala itakuna kalimatullahi al-ulya bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar agama Allah itulah yang mulia, inilah jihad fi sabilillah. Coba ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalian cermati, kalian perhatikan. Aksi-aksi teror mereka, apakah menjadikan Islam ini mulia? Apakah menjadikan non-Muslim mereka masuk Islam? Yang ada adalah kaum Muslimin dihinakan, yang ada adalah Islam direndahkan, yang ada adalah kaum kafirin non-Muslim semakin antipati terhadap Islam dan kaum Muslimin. Berarti ini bukan jihad, karena tidak memunculkan izzatul Islam dan Muslimin. Tidak memunculkan mulianya Islam dan mulianya kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terlebih aksi bom bunuh diri yang mereka namakan sebagai aksi syahid, ini semua jauh panggang dari api. Bahkan ini semua adalah bentuk melenyapkan nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa sebagai titipan dari Allah, amanah dari Allah, tidak boleh untuk kita lenyapkan. Lalu bagaimana seorang melenyapkan nyawanya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka berdalih bahwa sebagian sahabat ketika perang Uhud dalam kondisi terkepung oleh musuh, sebagian sahabat maju sendiri menghadapi musuh hingga dia terbunuh. Bukankah ini bentuk upaya bunuh diri? Jawabannya bukan. Sangat jauh. Sahabat tadi maju berperang dan tidak mundur. Dan sahabat tadi terbunuh karena terkena sabetan senjata lawan. Adapun ini seorang memasang alat meledak di tubuhnya. Kemudian dia meledakkan dirinya. Tentunya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan akbar yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat ketika haji wada, di antara pesan-pesan beliau, di antara wasiat beliau yang disampaikan, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, haram untuk kalian alirkan. Hartanya haram untuk kita rampas. Seperti sucinya hari kalian ini itu ketika haji. Di bulan kalian ini itu di bulan haji. Di negeri kalian ini itu di negeri haji. Sesungguhnya lenyapnya dunia di sisi Allah lebih ringan daripada membunuh secara muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin." Sesungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin, sesungguhnya darah-darah kaum muslimin harus kita jaga. Tidak boleh kita mempermainkan nyawa orang. Coba kita perhatikan aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang jahat menjelang Ramadan kemarin. Siapakah korbannya? Apakah mereka semuanya non-muslim? Ternyata tidak sedikit. Sebagian mereka adalah kaum muslimin. Seandainya pun mereka bukan muslim, apakah boleh seorang melenyapkan nyawanya begitu saja dengan cara-cara yang kejam, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat? Ketahuilah bahwa non-muslim itu ada empat macam. Bahwa non-muslim itu ada empat macam dan ini tidak difahami oleh mereka. Gerombolan penjahat yang mengatasnamakan agama dengan melakukan aksi teror yang menjadikan Islam semakin tercela, yang kedamaian negeri ini terusik, yang nyawa dan harta lenyap begitu saja. Sesungguhnya non-muslim itu ada empat macam. Yang pertama adalah al-musta'man, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa. Ya, seperti ini tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita melukai mereka tanpa hak. Yang kedua adalah orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tidak boleh kita menyakiti mereka, tidak boleh kita membunuh mereka yang masih ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang ketiga adalah orang kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin. Mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslimin dengan mereka membayar upeti kepada pemerintah muslimin. Ya, seperti ini pun tidak boleh diganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati 40 ama." Barang siapa yang membunuh orang kafir, barang siapa yang membunuh non-muslim yang masih dalam ikatan perjanjian damai, terjadi gencatan senjata antara pasukan muslimin dengan non-muslim, maka kita jaga. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang masih dalam ikatan perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium baunya sorga. Apa yang mereka harapkan dari sorga dan disambut bidadari ini hanya impian belaka. Apa yang diinginkan oleh para teroris dan mereka melakukan aksi teror dengan mereka mengharapkan disambut oleh bidadari dan sorga, ini hanya sia-sia belaka. Rasul kita As-Sadiq Al-Amin, seorang nabi yang jujur dan terpercaya, menghabarkan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang masih dalam ikatan perjanjian, maka dia tidak akan menciumnya sorga. Non-muslim yang ada di negeri ini, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kita, pemerintah muslimin. Mereka adalah orang-orang tua kita yang harus kita hormati, karena orang yang merendahkan penguasa muslimin, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ada pun yang keempat, itu orang kafir harbi, orang kafir yang angkat senjata kepada kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita hadapi mereka dengan kekuatan yang kita miliki. Ini jenis orang kafir yang keempat, inilah yang kita perangi, yang mereka angkat senjata kepada kita, memerangi kita, mengusir kaum muslimin dari negerinya. Maka kita lawan mereka sesuai dengan apa yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Mungkin ada orang yang ingin bertanya, kenapa keyakinan ini sampai masuk kepada kelompok tersebut? Kenapa keyakinan ini saya meracuni sebagian generasi kaum muslimin? Maka jawabannya, poin pokok, masalah yang terpenting, kenapa mereka sampai tega melenyapkan nyawa manusia tanpa hak? Karena mereka telah memiliki keyakinan takfirul hukam wa takfir ashabil kabair. Mereka mudah mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar. Berangkat dari pengkafiran inilah mereka kemudian meyakini halalnya darah orang yang dikafirkan. Padahal dalam Islam tidak semudah itu seorang mengeluarkan seorang dari keislaman. Seorang yang jelas dia itu muslim, tidak boleh kita keluarkan dari keislamannya tanpa ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa semua kesesatan yang ada di alam semesta ini tidak keluar dari dua faktor, tidak keluar dari dua sebab. Yang pertama adalah al-jahlu bid-din, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Sebab-sebab kesesatan di muka bumi ini karena bodohnya manusia tentang agama ini dan karena mengikuti hawa nafsu. Mungkin Anda ingin mengatakan kalau mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, Mereka para teroris juga membaca hadis. Kita katakan mereka membaca, namun mereka tidak memahaminya seperti pemahaman Nabi, seperti pemahaman para sahabat, dan seperti pemahaman generasi awal umat ini. Mereka memahami ayat-ayat dan hadis tidak seperti pemahaman para ulama yang kokoh keilmuannya. Mereka menyitir ayat, menyitir hadis, namun mereka memahami sesuai dengan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Lalu apa upaya kita untuk menangkal berbagai aksi teror terkhusus di negeri kita yang tercinta ini, negeri Islam, negeri kaum muslimin? Tentunya dengan kita semua, masing-masing individu, kembali kepada ajaran Islam, mengkaji agama Allah yang sumbernya adalah Alkitab wa Sunnah, dengan mengikuti pemahaman generasi awal umat ini. Demikian pula masing-masing kita memiliki kepedulian manakala melihat, mendengar, mengetahui ada orang yang terindikasi dengan pemahaman teroris, maka kita segera menasehatinya atau kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk segera dicegah dari aksi yang nanti akan membesar kalau dibiarkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara sebab terjadinya aksi teror di negeri ini dan di berbagai negeri yang lainnya adalah adanya pertemanan yang jelek. Pertemanan dengan orang-orang yang menyimpang pemikirannya, sehingga sebagian pemuda kita keluar mengangkat senjata kepada umat. Mereka mengangkat senjata kepada penguasa yang hak. Kemudian kedua, kitab atau buku-buku yang mengajarkan kepada aksi teror ini harus ditarik, kemudian dibakar dan dimusnahkan. Karena ini menjadi sumber dan biang yang munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Kemudian ketidakpedulian kedua orang tua terhadap perkembangan pemahaman anaknya. Dibiarkan anaknya berselancar di dunia maya, tidak tahunya ternyata anaknya telah terindikasi dengan pemahaman teroris. Dia tidak tahu anaknya berada di kamar, ternyata dia mengakses berita, dia mengunjungi situs-situs yang itu mengajak kepada aksi teror. Dan ini menunjukkan pentingnya pengawasan dari orang tua. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilham. Sesungguhnya sejarah telah membuktikan bangsa Arab yang dahulu mereka jahiliyah, saling berperang satu dengan selainnya. Kemudian mereka disatukan dengan Islam setelah mereka melihat indahnya Islam ini dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Sesungguhnya Rasul dan para sahabat, mereka betul-betul menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam ini dicintai oleh pemeluknya dan disegani oleh lawannya. Bahkan musuh-musuh Islam, setelah mereka mengenal indahnya Islam ini dipraktikkan, dijalankan oleh Rasul, oleh para sahabat, kemudian mereka memeluk Islam yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Seperti yang sudah saya katakan tadi, rahmatnya Islam, kasih sayang Islam bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap binatang. Adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau memiliki kendaraan unta atau kuda, beliau beri nama Timun. Abu Darda ini senantiasa memperhatikan pakannya, memperhatikan minumannya dan istirahatnya. Pada satu hari ketika ada orang ingin meminjam kendaraan ini, dia mengatakan, silahkan kamu pinjam, asalkan kamu perhatikan pakannya, kamu perhatikan istirahatnya. Ketika kendaraannya ini mati, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Timun, janganlah kau menuntut saya nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, karena saya tidak pernah menyakiti kamu. Anda bisa baca kisah ini dalam As-Silsilah Ash-Shahihah hadir di satu karya Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa Islam adalah dinur rahmah, agama yang mengajak pada kasih sayang. Siapapun kita terhadap binatang kita menyayangi. Ketika ada seorang sahabat mengasah lapinya di hadapan kambing yang akan disembelihnya, beliau mengatakan halan qabla hada aturidu antumitahu marratain. Kenapa kamu tidak mengasah pisau ini sebelum ini? Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Aku lupa di hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinani wa salatu wa salamu ala ashrafi rusuli wa adami anbiya'i salawatullahi wa salamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wahai para wanita kaum muslimin, wahai para wanita mukminat, wanita muslimat, jagalah kehormatan-kehormatan kalian di zaman yang fitnah, syahwat dan syubhat sulit untuk dihindarkan. Hendaklah kalian wahai mukminat, wahai muslimat, menjaga kehormatan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang menjaga kemaluannya dan menjaga lisannya. Wahai wanita muslimat, taatilah suami-suami kalian dalam kebaikan. Jika kalian wanita muslimat pengikut Rasulullah dan mencontoh para istri Nabi, taatilah suami kalian dalam kebaikan. Inilah hadiah yang indah yang Rasulullah berikan kepada kalian di saat kalian mentaati suami kalian. Imam Ibn Hibban meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hasanat farjaha wa ata'a zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana yang kamu inginkan." Wahai para bapak dan para ibu, wahai para orang tua, taatilah Allah dan Rasulnya. Jalankanlah kewajiban yang Allah pikulkan di atas pundak kalian untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kalian. Sesungguhnya anak-anak yang solih dan solihah adalah sebaik-baik simpanan bagi kalian. Nanti di yaumul qiyamah akan ada seorang tua, akan ada orang tua yang diangkat derajatnya tinggi di dalam surga, padahal amalannya belum mencapai tingkat setinggi itu. Dia pun bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza? Wahai Allah, dari mana saya mendapatkan derajat setinggi ini?" Maka dikatakan, "Bistighfari waladika laka," karena anakmu memintakan ampun untuk kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Wahai kaum muslimin, laisal 'id man labisal jadid, innamal 'id liman ta'adu tazid wa khafa yaumal wa'id. Bukanlah hari raya hanya sekedar seorang memakai baju baru, namun hari raya sungguhnya adalah orang yang bertambah ketaatannya dan dia takut akan datangnya hari hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Wahai kaum muslimin, hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah, di mana Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man dhala umruh wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man dhala umruh wa sa'a amaluh." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjangnya umur menambah kebaikan, meninggikan derajat di sisi Allah SWT. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Wahai pemuda kaum muslimin, di atas pundak kalian tanggung jawab dakwah dan amanah. Kalian adalah penerus para sahabat, kalian adalah generasi idaman. Janganlah kalian mengecewakan harapan dari umat ini. Janganlah kalian, wahai para pemuda dan pemudi kaum muslimin, bangkit dari kelalaian kalian. Tataplah masa depan yang cerah. Lihatlah pada umat. Masih terlalu banyak orang yang jauh dari Islam. Kajilah Islam, wahai para pemuda dan pemudi muslimin. Kenalilah Islam ini dan amalkan pada diri-diri kalian. Kemudian kalian ajak umat ini kepada Islam yang telah kalian pelajari. Wahai pemuda kaum muslimin, jangan sampai masyarakat kecewa dengan harapannya terhadap kalian. Amanah yang dipikulkan di atas pundak kalian dari mempelajari agama ini, dari mengamalkannya, hendaklah kalian pegang erat-erat sebagaimana salaf generasi umat ini telah memegangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Semua kita akan berpulang menghadap Allah Jalla wa'ala. Baik cepat atau lambat, dunia adalah negeri kita menyeberangi umur kita. Hendaklah kita memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik berbekal adalah takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya telah terkumpul pada hari kalian ini dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan kalau hari raya jatuh dari Jumat. Mereka yang telah menjalankan salat hari raya boleh untuk tidak Jumatan dan mengganti dengan salat zuhur. Rasulullah mengatakan, "Qad istama'a fi yawmikum hadza 'idan, faman syaza'ahu 'anil jum'ah wa inna mujammi'una insyaallah." Telah terkumpul pada hari kalian ini dua hari raya, yaitu hari Jumat dan hari raya. Karena hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Maka barang siapa yang ingin telah tercukupkan dari sholat Jumat, artinya dengan sholat hari raya, maka dia sudah diberi rukhsah, diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat, namun dia harus melaksanakan sholat zuhur. Wa inna, kata Rasul, dan sungguhnya kami insya Allah akan tetap menjalankan Jumatan. Karena imam tetap berangkat ke masjid. Dikhawatirkan nanti ada orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, maka sudah ada imam dan khatib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apakah kita ini semakin bernasib baik atau buruk. Namun di sana ada tiga tanda, ada tiga ciri yang tiga tanda ini bila ada pada diri seorang, insya Allah orang ini orang yang akan meraih kebahagiaan. Yang pertama, idza udiya syakar, jika diberi oleh Allah kenikmatan apapun, dia bersyukur. Mensyukuri pemberian Allah SWT dengan dia meyakini bahwa itu nikmat dari Allah, dan dia menjalankan nikmat untuk taat kepada Allah SWT. Yang pertama, idza udiya syakar, jika diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, dan jika dia diuji dia bersabar. Yang ketiga, wa idza adnaba istighfar, dan apabila dia berbuat dosa dia istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal kalian. Adalah salaf dahulu ketika hari raya, di saat mereka saling berjumpa, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ucapan ini jauh lebih baik daripada ucapan minal aidin wal faizin. Ucapan ini jauh lebih baik daripada ucapan Idul Mubarak atau kulu amin wa antum bikhair. Kenapa? Yang pertama, karena ini adalah doa. Ketika seorang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, ini adalah doa.